All artisnya New Palapa. saudara-saudara, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sama. Tiada pesta yang tak usah, cukup sampai di sini tempat kita bareng bersama Kepalapa. Barangkali ada kekilapan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.